kita lanjutkan. Alfa, ulang sedikit. Litartibi mataki. Fa di situ adalah litartib untuk urutan matakibi bersama beriringan. Tetapi kalau alwaw kemarin tentang masalah lil mutlaqil jam'i, ini adalah umum. Jadi dalam contoh ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun, ini adalah wawu lil mutlaqil jam'i, yang mana maksudnya di situ adalah untuk menunjukkan keseluruhan. Sehingga yang datang di situ bukan hanya Muhammad dulu atau Hasan atau Sa'id dulu, yang jelas terserah siapa yang datang duluan. Kemudian kalau yang fa di sini alfa litarti bimatakib. Kalau menggunakan fa adalah di situ digunakan untuk tartib urutan matakib bersama beriringan. Sehingga seperti contoh daqalal muttahimu fal muhami adalah di sini harus beriringan telah masuk tertuduh dan pembela. Sehingga tatkala menggunakan fa di sini adalah beriringan. Sehingga matartib urut tetapi beriringan. Tetapi kalau wawu di sini tidak. Sehingga al-muttahimu itu masuk terlebih dahulu, kemudian setelah itu diiringi dengan al-fal fal muhami yaitu pembela. Nah, itu fa. Kemudian contoh yang ke yang huruf ataf selanjutnya summa. Sehingga syaitnya di situ sebentar. Fal muhami adalah marfu karena dia adalah ataf kepada al muttahimu. Al muttahimu marfu sebagai fa'il, tanda rafanya dengan domah kan isim yang mufrad, dan dialah dirafa karena sebagai pelaku dari fi'il tersebut. Kemudian fa fal muttahi fal muhami, fa di situ harful ataf. Kemudian al-muhami marfu tanda rafanya dengan domah muqaddarah karena isim yang mangkus. Kemudian summa. Summa litartibi matarahi. Itu summa litartib matarahi. Huruf ataf summa litartib untuk menunjukkan urutan matarahi bersama menunjukkan selang waktu. Kalau fa itu selang waktunya sebentar, tetapi kalau tarahi di sini adalah selang waktu yang begitu lama. Seperti contoh mata ar-rasyidu summa al-ma'munu. Sahihnya di situ adalah al-ma'mun. Marfu karena sebagai ataf didauli dengan huruf ataf yaitu summa. Kemudian summa di situ adalah fungsi litartib untuk urutan mataraki bersama selang waktu. Sehingga artinya telah mati Khalifah Ar-Rasyid, summa ma'mun, kemudian al-ma'mun. Itu selang waktu yang berbahas cukuplah lama. Sehingga sayinya di situ adalah Ar-Rasyidu marfu sebagai fa'il, kemudian al-ma'munu juga marfu sebagai ataf karena didauli dengan huruf ataf yaitu summa. Kemudian au litakhir au syak au litakhir untuk pilihan au syak atau untuk syak yaitu suatu keraguan-raguan itu huruf ataf au. Misalnya naqalal khabara Muhammadun au Aliun. Khabar ini telah Muhammad atau alikah yang menukil khabar ini. Sehingga kalimat au huruf ataf yang mana tufidu lisyak yaitu menunjukkan satu keraguan. Sahihnya di situ adalah aliyun. Sehingga kita irob naqala filul madi mabniun alal fathah karena fil madi yang tidak bersambung dengan syai. Al khabar mansub sebagai maf'ulun bih. Kemudian Muhammad marfu sebagai fa'il dari fi'il naqala. Kemudian aliyun marfu karena ataf didauli dengan huruf ataf yaitu au yang mana fungsinya adalah li syak. Ataupun contoh yang lain li syak dalam surat Al-Kahfi labisna yauman au ba'da yaumin au ba'da yaumain. Labisna yauman au ba'dal yaum. Itu li syak, itu untuk satu keragu-raguan. Kemudian am li talabit ta'yin. Am li talabit ta'yin. Misalnya akataba hadzal maqala amrun umaru au mahmudun. Akataba hadzal maqala umaru am mahmud. Di situ li talabit ta'yin. Sehingga nanti penggunaan untuk am yang menurut ataf li tufidu li talabit ta'yin adalah harus didahului dengan al istifham dengan hamzah. Sehingga apakah yang menukil khabar ini Umar atau Mahmud? Sahihnya di situ adalah Mahmud. Marfu karena ataf kepada Umar, dan Umar di situ adalah ma'tufnya karena didaul dengan huruf am, yang mana contohnya di apa artinya adalah li talabi ta'yin, untuk mencari sebuah kepastian. Itu am. Kemudian contoh lagi sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum. Itu syaitnya am. Kemudian selanjutnya la li nafil hukmi anil ma'tuf. La huruf ataf untuk menafikan hukum dari ma'tufnya. Misal nadijal bitikhu lal'inabu al'inabu. Sehingga nanti irob nadijal bitikh, al-bitikhu marfu sebagai fa'il karena dia adalah jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Al-bitikh marfu tanda rafanya dengan dhammah. La huruf ataf yang mana dia fungsinya menafikan. Kemudian al-inabu marfu sebagai ataf karena didauli dengan huruf la, yaitu yang mana la disula huruf atafnya. Telah masak semangka bukan al-inab. Kemudian lakin lil istidrak. Misalnya manajaha aliyun lakin akuhu. Itu lil istidrak. Kemudian catatan untuk lakin. Lakin apabila nun pada kalimat lakin itu ditasdid, maka dia adalah seperti saudaranya inna, yang mana dia adalah menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya, yang mana fungsinya adalah sama lil istidrak. Akan tetapi kalau lakin yang disukun nunnya, maka dia adalah tidak beramal, dalam artian dia adalah sebagai huruf ataf biasa. Ternyata di sini manajaha aliyun lakin akuhu, di situ lakin nun di sukun, maka dia adalah sebagai huruf ataf bukan saudaranya inna. Sehingga akuhu di situ marfu sebagai ataf yang mana ma'tufnya adalah aliyun. Kemudian syarat untuk lakin yang tufidu lil istidrak yang huruf ataf adalah wala yakunu illa ba'dan nafi au ba'dan nahyi. Tidaklah terjadi kecuali dia itu jatuh setelah jumlah yang nafi ataupun yang nahi. Seperti kalimat manajaha aliyun lakin akuhu, di situ adalah masbuqatan biharfi manfi, yaitu huruf ma. Maka di situ adalah lakin huruf ataf ataupun nahi. Contohnya la taskur aliyan lakin akahu. Itu penggunaan lakin adalah harus didahului dengan huruf nafi ataupun didahului dengan huruf nahi. Sehingga la tasgur aliyan lakin akhahu, artinya adalah jangan kamu berterima kasih kepada Ali akan tetapi kepada saudaranya. Sehingga menggunakan lakin tatkala digunakan untuk lil istidrak harus didahului dengan huruf nafi ataupun dengan didahului dengan huruf yaitu an-nahi. Kemudian selanjutnya bal lil udul anil hukmi sabik. Udul an adalah artinya menggeser ataupun memalingkan. Bal adalah huruf apa? Yang mana dia lil uduli anil hukmi sabik, yaitu artinya lil uduli anil hukmi sabik, untuk menggeser dari hukum yang telah berlalu. Seperti misal zaharal alal amwaji zawrakun bal bakhiratun, telah nampak di atas ombak sampan bahkan bahiratun, yaitu kapal yang besar. Sehingga zaurakun itu adalah digeser hukumnya dari dohara kemudian diganti dengan bahiratun yang nampak. Sehingga di situ artinya anil huk al udul anil huk bisabi. Sehingga kita irab bahiratun adalah marfu, dia sebagai ataf karena didahului dengan huruf ataf yaitu bal. Zaurakun marfu sebagai fa'il yang mana dari fi'il dhahara, sehingga untuk qaidah fa'il adalah tidak harus fa'il jatuh setelah fi'ilnya, bahkan ada pemisah antara fi'il dan fa'ilnya, satu pemisah ataupun dua pemisah ataupun lebih banyak daripada dua tadi. Sehingga kalimat dhahara 'alal amwazi zawrakun bal bakhiratun dhahara fi'il madi mabniin 'alal fathah 'alal amwaj 'ala harfu jarin mabniin 'ala sukun la mahalla laha min al-i'rab, huruf yang tidak mempunyai i'rab. Kemudian al-amwaj, al-amwaji majrur masbuqatan bihafi jar muta'alliqani, zawrakun marfu sebagai fa'il dari fi'il dhahara. Kemudian bal harfu atfin bakhiratun marfu karena mengikuti isim yang dirafa yaitu zawrakun, bakhiratun di situ adalah sebagai ataf karena didahului dengan huruf ataf yaitu bal, yang mana fungsinya adalah untuk menggeser dari hukum yang telah berlalu. Kemudian yang terakhir hatta lil ghayah, untuk akhir sebuah tujuan. Misal farra al adu hatta hattal qaidu, telah berlari musuh sampai panglimanya, sehingga panglimanya juga ikut sama-sama lari karena kalah. Sehingga sahihnya di situ adalah al-qaidu marfu karena dia adalah mengikuti isim yang dirafa yaitu al-aduwu. Al-aduwu di situ menduduki kedudukan isim yang marfu karena dia adalah sebagai fa'il dari fi'il farra. Itu tentang ataf. Sehingga al-mula khulasah ada di antara huruf ataf ada 9. Di antaranya al-waw yang mana tufidu lil mutlaqil jam'i, yaitu untuk menggabungkan keseluruhannya. Kemudian al-fa litartibi ma ta'kid, untuk urutan tetapi beriringan. Kemudian summa adalah litartibi ma tarahi, yaitu untuk beriringan atau tertib bersama selang waktu. Aw juga litakhir atau lisyak. Terus kemudian bisa untuk tambahkan juga lil ibahah. Lil ibahah adalah untuk menunjukkan satu kebolehan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum. Surat An-Nur ayat yang ke-61. Sehingga aw ada di situ huruf ataf yang mana fungsinya adalah lil ibahah. ayat ke 61. Kemudian am litolabi ta'yin, yaitu untuk mencari subah kepastian atau musubah kejelasan. Kemudian la ada linafi, yang mana dulu pernah kita singgung tentang la adalah dalam pertemuan yang telah berlalu, la di sekian banyak macam, yaitu adalah nafiyul jinsi, adalah nahi, dan adalah la nafi. Kemudian lakin lil istibrak, kemudian untuk membedakan antara lakin dan lakin, apabila lakin itu adalah ditasdid, maka adalah saudaranya ina, yang mana dia adalah merofakan, menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Tetapi kalau nunnya itu disukun, maka dia adalah sebagai huruf atop, sekalipun fungsinya adalah sama lil istidrak. Kemudian bal, yaitu untuk menggeser suatu hukum yang telah berlalu. Kemudian hatta lil ghoyah. Nah, kemudian malhudah, halaman yang ke-45. Malhudatun summa bidhamisa harfu atfin kama sabaqa sarhuhu. Perhatikan untuk kitabnya halaman yang ke-54. Malhudah, setelah kita mengetahui di sana ada beberapa huruf atof, di antaranya adalah huruf atof summa. Kemudian di sana ada persamaan antara summa, baik itu dalam harokat ataupun dalam makna, itu ada tulisannya sama tapi maknanya berbeda. Malhudatun summa bidomisai harfu atfin kama sabaqa sarhuhu. Summa dengan mendoma huruf sa, dia adalah sebagai huruf atof sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Waqat talhaku summa atta'ul maftuhatu fanakulu summata. Dan kadang-kadang tak maftuhah itu bertemu dengan summa, fanakul, maka setelah summa itu bisa bergandeng dengan tak yang di fathah, maka kita katakan summata. Seperti misal qaul ibni Malik fi jam'il qillah, seperti dalam Alfiyah ibnu Malik di dalam memberikan wazan jam'ul qillah, karena di sana jamak dibagi menjadi dua, ada jam'ul kasrah dan ada jam'ul qillah. Seperti af'ilatun, kemudian af'ulu, summa fa'latun, summata af'alu, jumu'u qillatin. Situ sahihnya adalah summata, dia adalah sebagai huruf atof yang mana dia adalah sebagai mandumah dari alfiahnya Ibnu Malik. Kemudian amma sum amma tamma bi fathit ta fa huwa dharful yusharu bihi ila makanil ba'idi bi makna hunaka. Tadi ada summa. Kalau summa di doma huruf sa, maka dia adalah sebagai huruf atof. Tetapi kalau summa yang di fathah huruf sa-nya, berarti kita baca sama bi fathis sa dengan menfathah huruf sa, fa huwa dharfun, maka dia adalah dharf yusaru bihi, yang mengisyaratkan dengannya ila makanil ba'id, kepada tempat yang jauh, bi makna hunaka, yang mana maknanya adalah hunaka, yaitu di sana. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira, surat al-jin. Sehingga di situ sama adalah bi makna dorof, yaitu hunaka. Wa qad talhaquhu ta'u al-marbutatu fayaqulu summata. Dan kadang-kadang tak marbutah juga bertemu dengan sama. Tatkala sama bertemu dengan tak marbutah, maka kita baca sammata. Misal wa sammata syurutun adidatun lin najahi. Syahidnya di situ adalah sammata. Di fathah huruf sa. Maka bukanlah sebagai huruf ataf, tetapi dia adalah sebagai dorof, yang mana mengisarahkan kepada tempat yang jauh, maknanya di sana. Sehingga artinya wa sammata surutun adidatun lin najahi. Dan sammata di sana syurutun ada beberapa syarat adidatun yang banyak sekali lin najahi untuk sebuah keberhasilan. Kemudian wa sammata syurutun adidatun. Adidatun marfu karena dia adalah sebagai naat, yang mana di situ adalah sebagai naat hakiki karena memberikan sifat kepada syurutun. Lin najah muta'alliqun bihi jar wa majrur. Ai yang dimaksud dengan samata yaitu hunaka syurutun adidatun lin najah. Di sana ada syarat yang banyak sekali untuk sebuah keberhasilan. Sehingga kalimat jumlah hunaka syurutun adidatun lin najah adalah jumlah yang tidak mempunyai rob karena jumlah tafsiriyah jatuh setelah huruf ai. Kemudian kesimpulan untuk malhudah bahwasanya di sana ada summa. Kalau summa itu di fathah abdi doma huruf fa-nya, maka dia adalah sebagai huruf ataf, yaitu mananya tufidul tartib matarahi. Kemudian kalau summa huruf fa itu di fathah, maka dia adalah bukan sebagai huruf ataf, tetapi sebagai dorof, yang mana bimana hunaka, yang mana menunjukkan arti jauh. Kemudian kita lanjutkan untuk selanjutnya. Pengikut terhadap isim yang marfu adalah taukid. Salisan yang ketiga adalah taukid. Salisan at-taukidu. Yang ketiga, pengikut terhadap isim yang marfu adalah taukid. Yang pertama, at-taukidu tabi'un yudkaru fil kalami lidaf'i tawahhumin qad yahmiluhul kalamu ila sami'i. Itu diantara pengertian taukid. Taukid adalah pengikut yang disebutkan fil kalam, di dalam sebuah kalam, lidaf'it tawahum, yang mana fungsi daripada taukid itu sendiri adalah untuk mencegah sebuah keraguan. Qad yahmiluhul kalamu ila sami, yang mana pembicaraan itu dibawa ataupun dibawakan oleh pendengarnya. Sehingga tatkala kita katakan hadara Muhammadun, tatkala kita katakan ada orang datang hadara Muhammadun, ini adalah tawahum. Orang yang mendengar masih ragu apakah benar Muhammad itu datang. Tatkala bagaimana biar keraguan itu hilang dari pendengar, maka adalah dengan cara memberikan takkid, yaitu penguat, yaitu nanti dengan contoh hadara Muhammadun nafsuhu. Setelah seorang memberikan kabar, memberikan contoh dengan hadara Muhammadun nafsuhu, maka itulah yang dinamakan sebagai nafsuhu takkid, yang mana fungsinya adalah untuk menghilangkan sebuah keraguan. Sehingga misal hadaral qaidu nafsuhu taukidun liqaid wa huwa marfuun li'annahu tabiun li ismin marfuin. Sehingga kita i'rab satu persatu. Misal hadara fi'lul madhi mabniun 'alal fathhi, karena fi'l madhi yang tidak bersambung dengan ya karena fi'l madhi yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kemudian al-qaid marfu sebagai fa'il karena dia adalah jatuh setelah fi'il mabni maklum dan sebagai pelaku dari fi'il tersebut. Sahihnya di situ adalah nafsuhu, kalimat nafsuhu adalah dia sebagai takkid ataupun taukid, penguat, yang mana dia adalah memberikan penguat kepada al-qaid. Sehingga nafsuhu taukidun, nafsuhu marfu karena dia adalah sebagai taukid liqaid, untuk kalimat qaid. Wa huwa marfu'un, maka dia adalah dirofa karena mengikuti isim yang dirofa, yaitu al-qaidu. Itu diantara fungsi taukid, yaitu memberikan penguat kepada subah kalam, yaitu untuk fungsinya adalah untuk menghilangkan subah keragu-raguan. Kemudian yang kedua, at-taukidu nau'ani, taukid ada dua. Yang pertama, taukidun lafdiyun wa yakunu bitikrari lafdil mu'akkadi. Sehingga nanti, dulu pernah kita singgung na'at ada man'ut, sifat ada yang disifati, kemudian ataf ada ma'tufnya, kemudian tinggal taukid. Nanti taukid ada mu'akkadnya. Sehingga istilah mu'akkad di sini dengan cara taukidun lafdiyun, yang namanya taukid lafdi adalah wa yakunu bitikrari lafdil mu'akkad, yaitu dengan cara mengulangi lafaz yang dikuatkan. Seperti contoh, ja'a al-waziru al-waziru. Kita irob al-waziru marfu sebagai fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Kemudian al-waziru yang kedua adalah dia sebagai taukid, penguat kepada al-wazir yang pertama, yang mana al-wazir di sini adalah dinamakan sebagai taukidul lafdi. Kenapa? Karena dengan cara mengulangi lafaz yang dikuatkan, sehingga artinya sungguh menteri itu telah datang. Tatkala kita mengucapkan al-waziru al-waziru, maka yang dikuatkan itulah al-wazir, bukan kalimat ja'a. Sehingga yang datang itu adalah menteri, bukan yang lainnya. Kenapa bisa demikian? Karena al-wazir itulah ditaukiti ataupun dikuatkan dengan cara mengulangi lafaz yang sama. Kemudian, kalau yang dikuatkan dengan fi'il, bagaimana kalau sungguh menteri itu sungguh telah datang? Maka dengan cara mengulangi fi'il yang sama ataupun yang semakna dengannya. Seperti ja'a ja'a al-waziru. Sehingga kalimat ja'a yang kedua itulah yang dinamakan sebagai taukidul lafzi karena memberikan penguat kepada lafaz ja'a yang pertama. Dan itulah yang dinamakan sebagai taukidul lafzi dengan cara memberikan ataupun dengan cara mengulangi lafaz yang dikuatkan. Contoh yang kedua, al-hurriyatu al-hurriyatu aghla matlabin. Al-hurriyatu marfu sebagai mubtada karena jatuh di awal jumlah, tanda rofanya dengan doma karena isim yang mufrad. Kemudian al-hurriyatu yang kedua marfu karena sebagai takkid, taukid, dia memberikan penguat kepada al-hurriyatu yang pertama. Aghla marfu, tanda rofanya dengan domah muqaddarah karena isim yang maksur, dia adalah isim tafdil ikut wazan af'alu, dan dia sebagai khobar dari mubtada al-hurriyah. Matlabin majrur karena mudhafun ilai, sehingga artinya sungguh kemerdekaan itu adalah semahal-mahalnya sesuatu yang dicari. Sehingga al-hurriyah yang kedua adalah dinamakan sebagai taukidul lafzi dengan cara memberikan ataupun dengan cara mengulangi lafaz yang dikuatkan. Kemudian yang kedua, ba, taukidul ma'nawi, taukid ma'nawi, wa yakunu bil kalimatil atiyah, yaitu dengan cara memberikan kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, nafsun, kemudian ainun, kullun, jami'un, amatun, kila, wa kilta. Kemudian lil musanna, kila dan kilta adalah khusus taukidul ma'nawi yang digunakan untuk isim yang musanna. Kemudian wa alfadu taukidil ma'nawi, dan lafad-lafad taukid ma'nawi, la buddha antattasila bidomirin yutabikul mu'akkada, maka harus bersambung dengan domir yang sesuai dengan mu'akkadnya, yaitu yang dikuatkan. Wa fima yali sarhun mujizun, dan berikut ini sarah yang ringkas listi'mali kullin min hadil alfad, untuk penggunaan masing-masing dari lafad-lafad ini. Yang pertama, nafsun wa ainun. Kemudian lafdota, nafsun wa ainun, dua lafad, yaitu lafdul taukidul ma'nawi, nafsun dan ainun, tufrodani, keduanya itu adalah dimufradkan, ma'al mu'akkadil mufradi, bersama mu'akkad yang dikuatkan, yang mana dalam bentuk mufrad, wa tujma'ani, dan keduanya dijamakan, yaitu nafsun dan ainun, ala wazni, yang mana mengikuti wazan, af'ul, af'ulu, ma'al musanna wal jam'i, bersama musanna dan jama'. Jadi kalau nafsun dan ainun, dia adalah mufrad. Kemudian kalau jama' dan musanna, maka dia menggunakan af'ulu. Sehingga sahihnya di situ, contohnya misal, al-qasairu nafsuhu qasidatahu. Sahihnya di situ adalah nafsuhu, dia sebagai taukid, sehingga artinya sungguh penyair itu telah melontarkan ataupun telah mendendangkan qasidahannya. Sehingga al-qasairu, sairu marfu sebagai fa'il, kemudian nafsuhu marfu sebagai taukid, yang mana dia adalah sebagai taukidul ma'nawi. Kenapa? Karena menggunakan kalimat nafsun. Kemudian qasidatahu, qasidatahu ta mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il alqa. Sahihnya di situ adalah nafsuhu. Sehingga di situ dengan catatan wal alfadu taukidul ma'nawi, kalau menggunakan lafad taukid ma'nawi adalah harus bersambung dengan domir yang sesuai dengan mu'akadnya. Sehingga nafsuhu dia sebagai taukid, yang namanya taukid harus ada mu'akad. Maka as-sa'iru dia adalah dinamakan sebagai mu'akadnya, dan nafsuhu hu domir yang kembali kepada as-sa'ir. Sehingga sesuai. Sehingga tatkala antum katakan al-qasairu nafsu qasidatahu, ini adalah sebuah contoh taukid yang salah. Kenapa? Karena kalau menggunakan nafsun ataupun ainun, harus ada domir yang kembali kepada mu'akad, kemudian domirnya disesuaikan dengan mu'akadnya. Contoh yang kedua, hadarat fatimatu ainuha. Sahihnya di situ adalah ainuha, dia sebagai taukid marfu, sebagai taukid yang mana dinamakan sebagai taukidul ma'nawi, karena dia menggunakan dengan lafaz ainun, sehingga artinya sungguh Fatimah itu telah datang. sehingga yang datang itu adalah Fatimah, bukan yang lainnya. Sehingga ainuha yang namanya taukid, yang mana muakatnya adalah Fatimah. Kemudian ha, domir jelas kembali kepada Fatimah, dan ainuha dinamakan sebagai taukidul maknawi karena terpenuhi syarat harus ada domir yang kembali kepada muakatnya. Itulah tentang nafsun dan ainun, dia digunakan untuk tufrodani, yaitu untuk isim yang mufrod. Akan tetapi kalau dia itu bentuknya musan ataupun jamak, maka dengan mengikuti wazan af'ulu. Seperti contoh, ja'a ar-rajulani anfusuhuma. Sehingga perhatikan contoh, ja'a ar-rajulani anfusuhuma. Sahihnya di situ adalah anfusuhuma. Kenapa? Karena muakat yang dikuatkan di situ adalah dalam bentuk isim yang musanna, maka sesuai dengan kaidah watujma'ani ala wazni af'ulu ma'al musanna wal jam'i, dan keduanya itu dijamakkan ikut wazan af'ulu tatkala muakatnya adalah dalam bentuk isim yang musanna dan jamak. Sehingga kalimat ja'a ar-rajulani anfusuhuma, anfusuhuma anfus ikut wazan af'ulu dalam bentuk isim yang musanna, yang mana taukid muakatnya adalah ar-rajulani. Sehingga ar-rajulani ismun marfu'un, isim marfu' sebagai fa'il. Kemudian ar-rajulani tanda rafanya dengan alif karena isim musanna. Sehingga dulu pernah kita bahas tentang keadaan-keadaan isim yang marfu, yaitu dengan alif apabila isim yang musanna. Kemudian anfusuhuma, anfus adalah taukidul maknawi karena menggunakan lafaz nafsun, dan huma domir kembali kepada ar-rajulani, dan anfus adalah jamak yang mana ikut wazan af'ul. Kemudian contohnya selanjutnya, ja'at al-mar'atani a'yunuhuma. Sungguh dua orang perempuan itu telah datang. Sahihnya di situ adalah a'yunuhuma. Ikut wazan af'ulu a'yunu, dan di situ a'yun adalah isim yang musanna, sehingga al-mar'atani marfu sebagai fa'il, a'yunuhuma marfu sebagai taukid, yang mana taukid maknawi karena menggunakan lafdu ainun ataupun a'yun. Kemudian mu'akadnya adalah al-mar'atani, a'yunuhuma huma domir kembali kepada al-mar'atani sesuai dengan kaidah apa yang dibawakan oleh mu'alif. Kemudian contoh selanjutnya, ja'a ar-rijalu a'yunuhum. Sungguh telah datang beberapa orang laki-laki. Sahihnya di situ adalah a'yunuhum, dia adalah sebagai taukid yang mana dinamak sebagai taukidul maknawi. Kemudian contoh, ja'at an-nisa'u anfusuhunna. Ar-rijal di situ jamak, kemudian an-nisa juga menggunakan jamak. Sekalipun dalam bentuk jamak, maka taukid maknawi tetap menggunakan kalimat anfus, karena kalimat anfus adalah digunakan untuk jamak dan juga digunakan untuk isim yang musanna, dan harus dengan ad-domir yang kembali kepada mu'akadnya. Sehingga an-nisa'u itulah yang dinamakan sebagai mu'akad, kemudian anfusuhunna itulah yang dinamakan sebagai taukid, yang mana taukid taukid maknawi. Kemudian kullun, selanjutnya untuk taukidul maknawi, kullun wa jami'un wa amatun. Kemudian yu'akkadu bihadihil alfadi ma yaktadis sumula. Dikuatkan dengan lafad-lafad ini, yaitu kulun dan jamiun dan amatun, ma yaktadis sumul, yaitu apa yang mengharuskan ataupun apa yang mengharuskan sesuatu itu syumul, yaitu mencakup keseluruhannya. Ay Yang dimaksud dengan sumul ay jami'u afradil mu'akkad wa ajza'ihi, yaitu semua bagian yang dikuatkan, wa ajza'ihi dan bagian-bagiannya. Sehingga dengan contoh, misal ja'a ar-rakbu kulluha kulluhu. Sehingga kalimat kulluhu dia adalah yang dinamakan sebagai taukidul maknawi karena menggunakan lafaz kulun, yang mana fungsinya dia adalah untuk keseluruhannya. Sehingga sungguh telah datang seluruh rombongan, yaitu dari jenis rombongan itu datang semuanya. Itu sehingga ja'a ar-rakbu, ar-rakbu marfu, sahihnya di situ adalah kulluhu. Kullu marfu karena sebagai taukid, yang mana taukidul maknawi dengan menggunakan lafzu kullun, yang mana fungsinya adalah untuk yaktadi sumul, untuk mencakup keseluruhan bagian daripada bentuk-bentuk bagian dari muakkadnya. Sehingga ar-rakbu kullu, yang namanya rombongan, baik itu kecil besar, semuanya dah datang. Kenapa? Karena dengan menggunakan lafdu kullu, tidak ada yang terkecuali. Kemudian contoh selanjutnya, al-ummatul arabiyatu jami'uha qalbun wahidun. Al-ummatul arabiyah, al-ummatu marfu sebagai mubtada, al-arabiyatu adalah isim yang marfu sebagai na'at daripada al-ummah. Kemudian sehingga di situ dikatakan sebagai na'atul hakikiyu, na'at hakiki, karena al-arabiyah adalah memberikan sifat secara hakiki kepada al-ummah. Kenapa? Karena dia terpenuhi syarat sebagai na'at hakiki. Yang pertama dalam hal ma'rifat sama, ada alif lamnya. Kemudian dalam segi nau jenis, yaitu mu'anas, itu dalam sama. Kemudian jami'uha, sahihnya di situ adalah jami'uha. Dia adalah sebagai taukid, yang mana dinamakan sebagai taukidul maknawi. Kemudian mu'akkadnya adalah al-ummatu al-arabiyah, itu yang dinamakan sebagai mu'akkad. Qalbun marfu sebagai sebagai khabar, yang mana al-ummah adalah mubtada butuh kepada khabar, maka khabarnya di situ adalah qalbun marfu sebagai khabar. Wahidun marfu sebagai na'at, yang mana dia adalah dinamakan sebagai na'at hakiki karena memberikan sifat kepada isim yang sebelumnya, yaitu qalbun, dan terpenuhi syarat terbentuknya na'at hakiki. Yang satu adalah dari jenis nau, yaitu mudzakar dan mu'annasnya, dia adalah isim yang mudzakar. Kemudian dari jenis ta'yin, dia adalah isim yang ma'rifat. Kemudian dari jenis adat, dia adalah isim yang mufrad. Sehingga artinya al-ummatul arabiyah, umat arabiyah, jami'uha, semuanya itu adalah qalbun wahidun, hati yang satu. Sehingga sahih di situ dijadikan pembahasan oleh mu'alif adalah jami'uha. Dia dinamakan sebagai na'at sebagai taukidul maknawi karena dia adalah memberikan yak tadi sumul, mencakup semua keseluruhan. Semua orang Arab adalah qalbun wahid, adalah bersatu atau hati yang satu. Jadi keseluruhannya, baik dari bentuk apa saja, baik itu dari ajza, bagian-bagian orang-orang Arab, baik itu yang semacam orang-orang Arab tersebut. Kemudian hadarul qaumu amatuhum, sahihnya di situ amatuhum dinamakan sebagai taukidul maknawi. Kenapa? Karena menggunakan kalimat amatun, dan al-qaum marfu sebagai fa'il, dan amatuhum amatu marfu karena sebagai taukid, yang mana dikatakan sebagai taukidul maknawi dengan menggunakan amatun, dan hum adalah disitu domir yang kembali kepada al-ummah. Hadza wa katsiran ma yuja'u bil lafzi ajma'u ba'da kullun litakwiyati taukidi. Ini wa katsiran, dan kebanyakan ma yuja'u, apa-apa yang didatangkan dengan lafaz ajma'u setelah kalimat kullun, yang mana fungsinya adalah untuk menguatkan taukid, untuk menguatkan taukidnya, sehingga taukid dikuatkan dengan taukidnya. Misalnya nanti ada fayu'ta bi ajma'i, dan didatangkan dengan kalimat ajma'i lil mufradil mudzakkar, untuk mufrad yang mudzakkar, wa juma'u, dan kalimat juma'a untuk mufradah mu'annasah, yaitu untuk isim yang mufrad tapi bentuknya mu'annas, wa ajma'una, dan ajma'un atau ajma'in li jam'il mudzakkar, dengan jamak mudzakkar, wa juma'u, dan kalau dengan kalimat juma'u dengan untuk jamak yang mu'annas. Seperti contoh, ja'a ar-rabbu kulluhu ajma'u. Sahihnya di situ adalah kulluhu ajma'u. Kalimat ajma'u adalah menguatkan taukid. Kita irob, ar-rabbu marfu sebagai fa'il, kulluhu marfu sebagai taukid, yang mana dia memberikan penguat kepada ar-rabbu, maka kullu marfu karena tabi, dan mu'akadnya adalah rabbu. Kemudian kalimat ajma'u, dia adalah menguatkan kullu, sehingga disitu dengan lafaz mu'alif li takhwiyati taukid, untuk memberikan penguat kepada taukidnya. Bukankah kalimat ja'a ar-rabbu kulluhu ajma'u, yang namanya kulluhu itu taukid, kemudian ajma'u juga namanya taukid, sehingga ajma'u ini adalah menguatkan taukidnya, yaitu ajma'u memberikan penguat kepada kulluhu. Sehingga sungguh rombongan itu telah semuanya telah datang. Begitu juga kalimat selanjutnya, habbatil madinatu kulluha juma'u, telah bangkit semua orang-orang yang berada di Madinah.